Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung ke surat berapa? Yes. Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang keempat daripada rukun Islam berpuasa bulan Ramadan. Tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa. Berpuasa menurut bererti. Bani mula tu. Berpuasa menurut bererti. Menurut Islam lah. Ataupun syarak. Bererti mencegah nafsu lahir dan batin dari segala yang dilarang. Serta mengawasi gerak-gerak geri badan dan melakukan sesuatu yang ditegah oleh hukum. Puasa wajib ditunaikan menurut ketentuan syariat. Allah menetapkan syariat puasa dengan firman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dulu dari kalangan kamu supaya kamu bertakwa, yaitu berapa hari yang tertentu. Maka barang siapa dari antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah ia puasa beberapa hari atau tinggalan itu di hari-hari yang lain. Al-Baqarah. Ayat tersebut menerangkan perintah puasa dan hukum yang bertalian dengannya, serta menjelaskan pula faedah atau hikmahnya secara ringkas tetapi tegas dalam rangkaian perkataan yang sedikit lagi kemas, yaitu firman Allah Ta'ala la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi berpuasa untuk mencapai darjat takwa adalah hikmah atau faedah yang terkandung dalam puasa. Baik, kita sedia maklum puasa Ramadan ialah puasa fardu dengan ijma' ulama. Tidak ada berlaku khilaf lah mana-mana mazhab yang mengatakan puasa Ramadan ni ada kata sunnah, ada kata wajib. Dia nak jadi khilafiah ni benda yang tidak jelas. Nah, kalau jelas dah sebut wajib puasa bulan Ramadan ni, tak ada lah mazhab, tak ada lah khilafiah, tak ada ijtihad. Merupakan satu daripada rukun Islam, orang yang tidak berpuasa dikena takzir. Hukum takzir. Kalau makna Malaysia ni makna melaksanakan hukum Islam, satu masa nanti orang yang tak puasa kena takzir. Iaitu orang yang wajib puasa lah. Dia tak kena hudud. Tapi orang yang menafikan wajib puasa kena hudud. Sebab menafikan wajib puasa Ramadan, murtad. Murtad ni dia ada hudud dia. Hudud dia hukuman mati. Tak puasa kerana malas, berdosa saja. Sebab tu jangan menukar hukum Allah. Jangan tukar. Langgar hukum berdosa, tukar hukum balik awal. Akidah habis, kosok habis. Malas semayang berdosa besar. Kata semayang tak wajib, jadi murtad, jadi kafir. Sama seri dengan orang tanah jerak. Ada juga golongan yang mengatakan puasa Ramadan ni tak wajib. Tapi tak ramai lah, ni golongan ada orang sesat. Tahun lepas soal khabar sebut ada orang sesat yang dapat dikesan di Malaysia ini 156, tak silap 156 hot dapat dikesan lah. 156 banyak ada orang sesat. Kita tengok 72 kaum ni dia pecohan banyak ulok. Pakai semayang niat, puasa niat. Makan nasi tengah hari tapi niat puasa. Kena ke dia semua. Jadi tujuan puasa yang paling utama sekali Allah kata la'allakum tattaqun. Jadi siapa yang mengerjakan puasa, mendirikan puasa dengan hak-haknya, maka sudah pasti dia jadi orang yang takwa. Tapi kalau dia tak ikut syarat-syarat dan hak-hak seorang yang disuruh oleh syarak, dia tak dapat tattaqun. Kerana kalau Allah sebut la'allakum tattaqun, bukan mudah-mudahan dah pasti kamu akan menjadi orang yang takwa. Tapi kalau la'allah ni daripada mulut selain Allah, kita yang bercakap, nah, maka mudah-mudahan lah kemungkinan kamu akan jadi takwa. Tapi kalau Allah kata la'allakum tattaqun, pasti jadi takwa. Kalau Allah kata la'allakum tuflihun, garanti dapat kejayaan. Nah, tapi kena ikut syarat-syarat lah. Takwa yang dijadikan maksud utama dari puasa adalah satu perkataan yang mudah disebut dan diingat. Memang mudahlah sebut. Nak-nak hari Jumaat. Nah, takwa banyak kita dengar. Takwa, takwa. Ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Disebabkan amat sedikit hurufnya. Huruf pendek je. Te, ko, waw, alif. Takwa. Tapi sangat banyak dan luas pengertiannya, terbukti dan bermacam-macam pengertian dan tafsiran para ulama dan beberapa jurusan ilmu. Di antaranya menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dari dan jiwa dari penyakit dan kerosakan akhlak akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal dan dipelihara. Penegasan ini berdasarkan kepada yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara. Dasarkan kepada keadaan takwa itu kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara dari terjerumus ke kancah maksiat yang merosakkan adalah bererti takwa. Jadi takwa ni mudah sahaja. Iaitulah kita ada perasaan tak mau, takut, bimbang nak buat kejahatan. Takut terjerumus, takut berdosa. Bimbang kalau berdosa nanti apa nasib kita di akhirat nanti, itu takwa. Kalau diwajibkan suatu perkara, maka bimbang, takut, khawatir. Kalau tak mau buat, kawan kata, sekali je buka abah. Nasi ayam ni. Nampak? Aku belanja nasi buku, beli dah nasi ni. Puasa sekali, buka sekali. Dia sedap pedas. Nasi ayam sedap. No, buka tu dah sedap. Takut Allah marah. Takut jadi berdosa. Takut jadi susah. Nanti dia panggil takwa tu. Nah? Seth, kalau orang anjok, buka puasa. Siap tau ni nasi ayam, nasi ni nasi buku. Nah? Lauk ikan bawah. Nak? Nak jawab takwa ke? Bereh. Tak buka? Ya tau. Bagus. Kalau dia kekil, buka dulu. Dalam Al-Quran banyak disebut perkataan takwa yang digerti dengan pengertian serta banyak pula didapati ayat yang menerangkan sifat orang yang bertakwa dan anjuran untuk menjadi takwa pada ayat perintah puasa. Memang banyaklah lapas takwa yang dibincangkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab, dalam kitab hadis, kitab-kitab adab akhlak, kitab-kitab tasawuf. Dan anjuran daripada agama suruh kita bertakwa. Sehingga dimesti dan diwajibkan dalam khutbah Jumaat, mesti kena pesan orang suruh takwa. Kalau dia tak pesan suruh takwa, maka tak sah khutbah. Bila tak sah khutbah, semayang Jumaat tak sah. Kerana di antara 5 rukun khutbah Jumaat, iaitu menasihat atau berpesan kepada manusia supaya bertakwa. Kalau dia pesan benda lain, barang benda lain itu molek. Nampak? Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bizikril maut, dia kata. Nah, wahai manusia, aku pesan kepada kamu dan diri aku sendiri supaya ingat kepada mati. Tak sah khutbah ni. Dia kena pesan dengan takwa juga. Menjadi syarat. Cuma takwa ni satu benda yang sangat penting dalam kehidupan orang yang beriman. Dua ni kalau ada, maka selamatlah dunia akhirat. Nombor satu, iman. Nombor dua, takwa. Dua ni kalau ada pada Malaysia ni, maka aman damai Malaysia lebih maju daripada Amerika ni. Nampak? Walau anak-anak kura aman wa takau. Kalau penduduk negara itu beriman. Bukan beriman saja. Ini beriman Melaka dah ni. Dan bertakwa. Nah. Lafatahna alaih barakati minas sama' wal ard. Al-ayah. Nescaya. Pasti. Garanti. Allah sebut dengan bukan fatahna. Lafatahna. Mana garanti kami akan beri berkat negara itu. Ekonominya. Masyarakatnya. Majunya. Nah. Daripada langit. Daripada bumi. Rezeki yang melimpah ruah. Nah, ha, tapi kita beriman saja lah orang Malaysia ni tak ada takwa. Tak takut lah. Ha. Taing makna buat maksiat. Ha. Tak ada takwa ni. Bila siapa mahkamah syariah ada takwa. Pakai piak. Tak puan kat duduk. Nah. Ha. Saya kena takak dalam bilik tanpa surat benang. Nah. Kalau tanpa surat, dia kata pasangan lelaki bersembunyi di alat di dalam almari. Ha, tanpa surat benang. Faham tak saya? Tanpa surat benang. Ha? Kenapa? Ha, memang bandar bab-bab gini. Ha. Kalau tanpa surat benang sedang bersembunyi di dalam almari tetapi memakai kopiah, dia hang kira. Nampak tak? Eh, bayar cara pakai kopiah dah pula. Nak wajib ke bakal piyah bila cara? Ha, itu kita ni silap faham tentang kopiah ni. Kita ingat kopiah ni takwa. Nah, kita ingat serbang ni takwa bukan? Nah, ha. Tak nak pergi tengok orang mati. Oh, piyah lalu. Dekat ni pun kena balik. Tak ingat orang piyah. Mana ada syarat? Syarat sah ziarah orang mati ni akan piyah. Bakal tapi kau boleh. Tak ada masalah. Dia bukan hal pakaian. Kita nak ziarah dia. Kita berdoa kepada dia. Nak ha balik mudah nampak tak bawa pio bodoh nampak aku ni gawal kan ya ha. Ha, jadi takwa ini terangkan pengertian mengandungi makna pemeliharaan atau pencegahan. Menurut keterangan Al-Quran, takwa adalah untuk memelihara daripada api neraka. Takwa adalah sebaik-baik bekalan yang berguna bagi manusia di dunia dan akhirat. Takwa adalah pembuka jalan ke arah kemudahan sesuatu urusan. Takwa adalah sebab penghapusan dosa dan kesalahan. Kerana itu maka amatlah tepat pemakaian perkataan itu untuk menunjukkan hikmah kuasa. Jadi di antara pangkat-pangkat yang sangat laku dah di sisi Allah Ta'ala ialah pangkat takwa. Lepas tu kita dengar ayat inna akramakum indallahi ataqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah yang paling takwa. Maknanya kalau kita ni takwa kita 10, maka kita dekat dengan Allah. Tapi orang yang takwanya 11 lebih dekat kepada Allah. Orang yang ada 100 takwa lebih rapat dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi nak dekat dengan Allah rupanya dan mulia di sisi Allah dengan takwa. Kalau dunia ni kita nak rapat dengan orang sosok, nak mulia mata masyarakat bukan takwa. Nah, ha. Kalau bekas takwa di atas dunia ni, nah, dia tak laku. Nah, dah laku. Ha. Dia minta kerja. Nah, dah mesti je ni ada tapi kita takwa. Tak boleh kerja. Nampak? Ha. Dia minta anak orang. Nampak? Ha, dah kerja dia lah, dah kerja macam eh, duduk saja rumah. Dah nak nikah apa ni? Tak apa, kita takwa kan. Nah. Ha, makcik kata semula, taruh pangang lagi semula. Dan kalau ada nasib baik, nikah lah. Kalau anak makcik tak nikah lagi. Nampak? Ha. Tak siapa tak kau. Kalau main takwa je nak makam dia anak makcik. Nak? Ha. Mari semula atas lepas lah. Kalau anak makcik nikah dah, nikah sama makcik. Nah. Ha. Itu bukan barang buruan. Bukan barang maknanya maksud daripada manusia. Bukan. Nah. Ha. Ni hak Allah kira. Manusia tak kira. Manusia kira harta. Eh. Nah, orang yang paling orang mana orang gemar banyak harta. Nah, sebab tu kita berkawan dengan seorang sebab tu kita rapat dengan dia. Sebab dia takwa kan. Pasal dia mudah kenal kenal orang, tak mudah tak kan bukan apa. Lubang kocik mudah. Itulah kita sama-sama lah begitu. Nah, bukan kerana dia takwa. Takwa bila yang telah terangkan pengertiannya mengenai makna pemeliharaan ataupun pencegahan. Jadi dia nak pelihara. Takwa ni mana kita menjaga diri kita daripada masuk ke dalam api neraka Allah. Kerana bila tak ada takwa, maka jadilah kita ini yang melanggar perintah Allah. Bila langgar perintah Allah, untuk orang yang derhaka tiada lain melainkan neraka. Sebab tu dalam satu ayat Nabi kata, fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Hendaklah kamu takut wahai manusia akan api neraka. Mu kena takwa ke api neraka. Nah, kerana api neraka inilah akhir kesudahan tempat duduk orang yang tidak ada takwa kepada aku. Jadi takut kepada api neraka maksudnya takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah, maka sudah tentu jauh daripada neraka. Takwa hasil daripada puasa dan amal yang lain adalah satu darjat dan maqam yang paling mulia dan tinggi dalam pandangan Islam. Waktu Sayyidina Umar dilalu pada satu lorong, maka jin tak lalu lorong tu. Jin ni dia gagah pada manusia ni. Zaman Nabi Sulaiman AS, jin tiga ni akak batu-batu besar. Nah, kita ni pakai kering. Nah, sewa kering 800,500 hari. Nabi Sulaiman dia boleh perintahkan jin. Nah, akak batu-batu besar. Ha, orang manusia tak orang nak akak, jin akak. Nah, ha. Maka jin yang memang tak kalah dengan manusia. Dia besar, saiznya besar. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tapi takut ke Sayyidina Umar. Bukan nak jumpa dengan Sayyidina Umar. Hak lorong-lorong, hak Sayyidina Umar lalui, tak lalui dah. Nampak? Ha, takut dia kepok. Nah, nampak atu takut korang. Nah, ha, kita takut atu. Nampak tak? Takut lagi kita. Takut atu, takut kacok, takut cakrek. Takut lipang, takut kala, takut terapik, habis takut. Si kita tak takut Tuhan. Nampak? Ha, hak paling kita takut kali, bini kita. Nah. Ha. Pasal apa? Pasal Sayyidina Umar terlampau takut kepada Allah. Nampak? Jadi siapa yang takut kepada Allah, sungguh-sungguh takut, maka makhluk takut kepadanya. Sebab apa makhluk tak takut kepada kita, kita tak takut kepada Allah. Nah, kalau kita benar takut kepada Allah, orang takut kita. Nah, ha. Orang yang paling takwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Benar dalam satu hadis Nabi kata, aku yang paling takwa di kalangan kamu. Bukan maknanya gong wahyu daripada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi kata, Allah jadikan tentera kafir ni nak ha, maknanya 2 hari 3 hari 100 batu lagi nak jumpa dengan aku ketua habis dah takut tang habis dah nak dah dalam beradak takut dah pasal Nabi orang yang paling takwa. Jadi pangkat tinggi sisi Allah dengan kira pangkat takwa. Allah tak tanya kereta berapa belah buah, rumah ada berapa buah, nak piti dalam bank macam ni tu bagian dunia ni, bagian main syurkah. Nah. Ah tu jin kat tu, piti-piti tu jin. Neh, hatu yang paling bisa dia. Piti ya. Nah. Saya lama ni ada tipu tu. Lama ni. 7-8 tahun. Dah dulu jumpa hatu dia. Bayang-bayang gitu ya. Ha. Hatu-hatu ni iblis tu lah, makhluk Allah. Kita panggil hatu, orang putih panggil ghost. Nama je. Atas nama, barang tu je. Kita nak ubah nama spoket apa hatu. Tak ada masalah. Tapi barang tu je. Nah, tak ada. Ha, nak ubah nama apa pun. Hatu tu jarang tau. Ada lelit darat ni je. Nah, hatu cekeng. Nah, fish kala, anak kerok. Nah. Ha, nak tak nak keluar? Ha? Toyo. Ha, kita panggil Toyo. Toyo. Ha, ha. Orang adik tani panggil anak keluar. Nah, budak cek. Ha, semua itu iblis pula ke? Tapi boh dia yang paling besar, itu yang gambar agung. Lah kau cek. Pitis. Ha, ha. Pitis ya? Pitis hatu kan? Tapi dia tak tulis hatu, dia tulis wang. Nampak? Ha, dia pilih wang. Nah? Ha. Kerajaan akan menurun, akan memotong. Nampak? Wang ha, sewa rumah untuk kasih tangan kerajaan. Ha. Nampak? Potong tak? Nak kena potong? Nah? Ha. Kasih tangan kerajaan sekarang ada wang sewa rumah. Ha tak? Ha, nah. sewa rumah, katakan 150 sebulan dia bagi itu gaji cukup. Eh? Ha, jadi orang boleh guna duit 150 tu untuk layar sewa rumah. Nah, ha, dia akan potong lagi. Eh? Ha, kerana nak melaksanakan dasar kasih kepada rakyat. Eh? Ha. Dari buat tanya tak mau bila lu lagi bila lagi mau potong, lu bila lagi mau potong, potong. Seorang perompak melarikan wang RM300,000 dalam sak khabar. Nampak? Ha, tu bahasa baku. Kalau bahasa betul ni, hantu. Ha, tak? Hantu. Hantu pelesik. Eh? Pitih tu hantu lah. Ha, pitih tu hantu. Tengok orang bela pelesik tu. Bela polong. Orang tua-tua. Nak mati tu. Kena perpah. Dia dah lak dah pulang tulang kulit dia tinggal. Nipis siap lah. Nak? Tak cakap anak cucu nak tunggu. Dah hati. Mata kelih-kelih-kelih. Gelong tak korang. Ini tengok. Tak boleh palong. Nak hati. Tak rak dah. Makan hati. Dua pinggang. Dia kata. Kenapa? Dah hati duduk dalam. Gagak. Nak? Panggil tu bomo. Mari pelepas. Buang hati. Dua hari teko. Tak rak dah dua. Dah hati tu baik pada badan ni. Nak? Masuk hati kan kau? Atu tu baik, dah roh. Macam kita lah. Piti hak dok. Mepen je lah. 6,000 duduk nak kek. Oh, itu je lah. Menengah lho. Oh. Tu tak di? Kira kena saya? Nak? Ha, tu lah tu. Kita ada piti. Gagah je lah. Dah roh lah. Ada 8 masyarakat nak kek. Mendoj. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu. Mai makan hati janat lah. Apa? Apa dah makan? Makan aku jatuh kuk. Kira-kira 60 sen dah. Dah air berapa sen? Tak boleh. Hutang 20 sen. Nah. Ha. Tengok kita tu beli gaji tu kan. Lain jalan nak. Nah. Ha. 4,000 duduk dalam cek hall tu. Big bang je tu. Aduh. Dah. Hatu masuk. Ha. Gagah tu atas jumlah hatu. Ha. Nah. Tung, tung. Jangan fikmah tak omong, bobo, bahaya. Nah. Tolong. Nah. Ha. Tengok dia anak sawang anak. Demikianlah maka menurut pengajaran Al-Quran, ukuran kemuliaan peribadi orang tidak disebabkan keturunannya atau kebangsaannya, kepandaiannya, kekayaannya, kedudukannya, gelarannya dan sebagainya, tapi ukuran itu terletak pada takwa. Sama ada siapa saja orang kaya orang miskin, takwa jadi ukuran. Kalau orang miskin dia takwa, mulia di sisi Allah. Raja takwa, mulia di sisi Allah. Menteri besar takwa, mulia dah dia. Kalau tak ada takwa, hina dah dia. Orang miskin dahlah miskin, tak ada harta, tak ada pula takwa, lagi balik awal dia. Nah. Ulama usar tak ada takwa, hina di sisi Allah. Ustaz ke, guru pelawak ke, tuan guru ke, tok guru ke. Nak? Ha. PhD ke, master tak ada kira. Takwa nombor satu. Sebab tu suruh sangat dalam sebuah ni maaf. Nah? Hak lain tu, dia anak je. Berkeh mari. Dengan sifat sabarnya, sifat tawakannya. Nak? Ha. Tapi, lepas pada beriman, nombor satu, takwa. Takwa ni takut nak tinggal perkara yang Tuhan wajibkan dan takut nak buat perkara yang Tuhan haramkan. Kalau buat pun, mari selalu rasa takwa. Ha, nampak? Ha, tu orang tak. Orang takwa bukan orang dawak dosa, maksudnya. Tapi kalau dia buat pun dosa, orang takwa ni orang yang menjaga daripada berbuat dosa. Tetapi bila dia berbuat dosa, datang rasa takwa serta murka. Selepas berbuat dosa. Ha, tu orang takwa lah. Nah, lepas buat dosa, mari selalu. Takut Allah, takut ni. Takut Tuhan tak maaf, takut Tuhan tak apung, takut kena azab kayak ni. Ha. Kalau tak ada takwa ni, buat dosa pun tak ada. Ha. Nampak? Ada apa-apa dulu. Buat dosa ke tak buat dosa, tak ada apa-apa. Eh? Ha. Demikianlah, maka dengan ini fahamlah kita bahawa alangkah mulanya orang yang puasa kerana hikmahnya untuk takwa. Sungguh tinggi maqam di sisi Allah. Tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah. Kerana semata-mata puasa dan berlapar saja belum tercapai maqam itu. Kerana kalau demikian, murahlah sangat nilai takwa. Lepas tu kita kadang-kadang datang rasa, ha? kesama orang. Macam mana bila kita puasa ni dapat takwa, sedangkan orang yang berpuasa masih lagi mengerjakan maksiat. Nampak? Jadi bukanlah maksud puasa itu terus dapat takwa, tetapi ada syarat-syaratnya untuk mendapat makam puasa takwa. Jadi kita ni sebenarnya puasa itu adalah latihan. Nah, Allah tahu kita ni lemah, maka tiap-tiap lemah dia mesti dilatih. Apabila dilatih, maka dia akan jadi bertambah kuat. Apa jua sekalipun, sebab tu askar dia berlatih lemah. Nah, dia kena berlatih, berlatih nembok, nak berlatih kawak, berlatih apa. Kalau masuk askar sekali tu dia berlatih, lepas tu 20 tahun dia perang ada yang di balik awal ni. Nah, kena berlatih lemah. Apa jua pun kena latih. Dengan latihan ini menambah baikkan individu ataupun seseorang, kekuatan jiwa seseorang. Maka latihan yang besar setahun sekali daripada pihak Allah namanya puasa. Iaitu satu kursus wajib yang mesti semua umat Islam yang tidak uzur hadir dalam kursus ini. Nah, supaya bila keluar daripada kursus bulan Ramadan, jadilah takwa. Kita nak buat kerja jahat dalam bulan Ramadan tak sedap, bulan lain rasa okey lagi. Jadi tujuannya supaya masuk bulan lain kita juga masih rasa tak sedap macam bulan Ramadan. Nampaknya kursus itu telah berjaya. Boleh tuan nak buat puasa sekali seumur hidup. Siapa yang masuk almost 15 tahun maka wajib dia puasa Ramadan sebulan penuh sekali dia seumur hidup. Lepas tu tak ada puasa, memang jeng hidup itu. Batu setahun sekali. Marilah kewajipan daripada langit, kita wajib menunaikan puasa. Jadi hak mana hak dak juru harah, jadi juru sikit. Lepas tu dak juru harah pula, tapi mari pula tahun depan juru sikit. Dia ada hak mau kontrol kita. Tambah jadi laju dak tahu ke benda. Puasa bukanlah semata-mata lapar sedang nafsu masih tidak puas dan budi pekerti masih lagi buas. Tetapi puasa adalah berlapar untuk mendidik peribadi menjadi orang yang patuh, lagi berbudi, serta bertimbang rasa berusaha melipat gandakan usaha mengingati kebesaran Allah dengan melakukan kebaikan menjauhi kejahatan, sama ada dengan hati, perkataan atau perbuatan. Kalau tidak demikian, maka puasa adalah semata-mata lapar dan dahaga. Sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qawla dzuhr wal 'amala bihi fa laysa bihi lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Rawahu al-Bukhari. Siapa yang meninggalkan perkataan, siapa yang tak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya, maka tidaklah ada hajat bagi Allah pada makanannya dan minumannya yang ia tinggalkan. Dalam hadis ini Nabi buat satu misal, orang yang berpuasa tapi masih bercakap bohong, maka dia berdusta, dia telah melakukan derhaka kepada Allah. Jadi tidak ada apa faedah pun daripada dia berlapar dan dahaga di sisi Allah. Maksudnya orang yang berpuasa tetapi melakukan derhaka, maka hilanglah pahala puasa. Jadi di antara hikmahnya lagi, Allah nak beri pahala. Allah boleh buat tak payah puasa belaka. Orang Islam masuk Islam sudah tak payah semayang, tak payah zakat. Nah, siapa masuk Islam kau gilah nak buat apa, syarat mengucap dua kalimah syahadah, akhirat jadi syurga lah tu. Ha, boleh buat. Tapi lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Kena ingat pula ayat tu, Allah nak uji kita. Kerana negeri ni negeri ujian, negeri beramal, negeri bekerja, gaji bayar akhirat lagi. Dalam syurga tak ada puasa Ramadan, dalam syurga tak ada kena pergi ngaji fardhu ain, dalam syurga tak wajib mayar jemaah, dalam syurga tak ada dah sedekah anak yatim, tak ada dah zikir, tak ada apa, tak payah dah. Tepat ni tepat bayaran, tepat bergaluk semata-mata. Maka makam yang satu ini pangkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bali-bali berlebuk lah. Orang dulu-dulu dia dapat pangkat ni, dan dapat pangkat ni nama dia menjadi sebutan orang, walaupun dia tak ada dah ribuan tahun. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah, 1260 tahun wafat, orang sebut dia nama ni. 1200 tahun dah wafat pasal dia ada takwa. Imam Hanbali dia cerita ke anak dia, dia kata Imam Syafi'i nak mari tidur rumah kita 2 malam 3 malam nak lepas tidur. Tok guru ayah lah tu, Nah, kata Imam Hanbal. Nah, ha, jadi bolehlah. Ah ha, mu nak tengok lagi kelebihan dia. Dia ceritakan anak Imam Hanbali. Eh, guru dia Imam Syafi'i duduk di Mesir nak balik ziarah Iraq. Imam Hanbali duduk di Iraq. Nah, Imam Hanbali kata tok guru kita Imam Syafi'i nak bagi tidur 3 malam. Nah, bila Imam Syafi'i mari anak dia jabat salam lah, ambil berkat. Tok guru ayah dia, ayah dia ulama besar dah. Pasuhur sekali dah Imam Hanbali. Imam Syafi'i sorry. Nah. Jadi malam tu anak dia hitam. Sekodeng. Hitam Imam Syafi'i. Yang jadi hebat sekarang ni habis orang duk tutup sampai ke negeri Cina lah sebut lagi Imam Syafi'i. Sampai ke ujung tu, Morocco. Nah, habis tanah, habis daratan. Orang sebut lagi Imam Syafi'i tu. Sampai Morocco, Maghribi. Nah, orang sebut lagi nama dia sampai ke selatan Afrika. Benda hebat tau. Benda amalan tau. Nah, ha, anak dia ni beri zikir. Orang kuat zikir. Dia tengok Imam Syafi'i tidur. Mulai sembahyang tahajud. Lepas tu tidur netang tidur itu. Nah. Ha. Tengok tangan tak pegang sebeh. Nah. Ha. Netang itu. Yang tidak agak cetong je. Kek Imam Syafi'i. Elang yang lebih. Nampak? Ha. Dia pun pergi sembahyang tahajud. Tapi hari ini seorang Allah. Allah. Allah. Allah. Lepas cerok. Hebat dia lagi. Nah. Ha. Malah esok. Sekolah tengok. Nah, mayang bebek kurang tahajud. Nah, ha, dua tiga rakaat mesti. Ambil batal duduk netang. Tiga malam. Habis tiga malam dia pun kabur kaya dia. Agak cetong ya. Nama je so, ada benda. Tak ada benda guna pula tu. Imam Syafi'i ya. Kenapa? Kita ikat dia malam. Mayang tahajud dua rakaat. Nampak? Ha, lepas tu duduk seletang. Klik-klik-klik-klik benda ni buat. Nampak? Ini nak bini. Nah. Ha. Ya tengok. Mu tengok. Ya sungguh. Gitu. Tiga malam. Saya tengok. Agak tak ada. Kamera air zaman tu. Nah. Ha. Lah. Lah Imam Hanbali tak puas. Ya tengok. Nah. Pasal dia sehur Imam Syafi'i. Kita semayang tahajud pas cerok. Kata anak dia. Nah. Ha. Dan Imam Hanbali semayang tahajud. Masa dia cedera paruh 300 rakaat. Tak larat. Masa sehat tak tahu banyak ni. Imam Hanbali. Dia kena je, kena katok lah ASC. Haa, regung-regang katok. Pagi petang katok. Nak ha, nak suruh kerja kerajaan. Tambah. Bukan nak suruh ni, nak suruh kerja kerajaan. Nak suruh jadi mufti besar. Jadi tak ada kerajaan besar. Alah layan aku. Dah kena je-je ya. Dalam je pukul. Nak. Oleh kerana terlampau sakit sangat kena pukul, teruk sangat kena seksa, Imam Hanbali hanya mampu solat tahajud 300 rakaat satu malam. Ha? Ha. Kita tak kena pukul. Bas cerah dia tu. Gerbai wak dia tu. Tak imam. Jadi hebat kita lah kalau begitu. Katanya anak dia, oh, nampaknya hebat kita lah dua beranak. Nah, ha. Dia pun tanya Imam Syafi'i, ya ke tak? Anak aku kata, mu dah ada tahajud pun. Dah macam mana, tak ada terekat-terekat pun. Duduk menetang itu, kata dia, ya. Nampak? Ha. Dia mula menetang, maklum. Kata aku, selesai masalah agama. Alhamdulillah, beratus-beratus masalah aku boleh selesai selama aku tidur di rumahmu. Rupanya dia fikir masalah. Masalah haid, masalah zakat, masalah ini. Dia nak istihad. Nampak? Ha, jadi nampak macam tidur dah tidur. Dia nunggu itu lah. Nak fikir, nak istihad. Dia ulama' mustahil kan? Nah, ha, nampak tertang itu kan? Nah, pagi esok tulis masalah sesal. Nak karang hitam? Nah, kata Imam Bali kalau gitu lebih mu ada aku. Nah, itulah mu ulama' usaha. Memang hebat sungguh kan? Nah, ha, nah. Mayan tahjub dia kat Aiman. Dia tahu dah Imam Syafi'i. Dia kat rumah kan? Malik kau tengok. Nah, buat banyak dah. Jadi riak jadi apa? Ha. Kalau dulu-dulu ambil semayang tahajud takut ambil wuduk slow. Nah, ambil wuduk tak boleh nitik air. Tak boleh nitik atas latar takut bunyi kletik. Jiran kata jaga. Takut jiran kata oh, tahajud tu kok. Tak ambuh rasa lebih. Ha, takut orang tahu tahajud. Kita tahajud. Oh, esok tengok. Ha, dah kopi. Nampak? Esok siap ada di jana. Apa? Oh, kau buat peti malah kejut itu. Tengok tajuk itu. Nampak aku ni? Oh, cak ayam ulu balik. Nah. Nah, kau kau gak mau. Nah, ini apa? Telah abu dalam sekang nabi kata. Nah, bukan latih ada isi dah, abu dalam sekang. Tu pun perasaan dengan main. Jadi takwalah, dengan sebab takwalah maknanya orang itu hidup selama-lama. Jasadnya mati, namanya hidup. Nah, ha, dengan sebab takwa. Siapa ada takwa, dialah kekasih Allah. Tak ada takwa, maka tak jadi, tak sempurna, tak lengkaplah Islam dia. Tapi itulah, apa jua pun maknanya benda-benda agama, benda-benda akhirat ni dia semakin pudar. Semakin orang tak jadi beri perhatian. Nah, ha. Kalau mata pelajaran agama, orang boleh pilih, tak mau ambil apa. Nah, ha. Boleh pilih, tak ambil apa mata pelajaran agama. Dah kita sebuah negara Islam, patut wajib ya. Nah, tak ambil pelajaran agama Islam, tak boleh kepujian, tak ada sijil. Buat gitu. Luluh saja, kena ambil semula. Kena kredit, kena kepujian. Nah, boleh pilih. Nampak? Boleh pilih. Ambil muzik, tolak agama. Boleh pilih, kata. Nah, Allah Rabbi. Ada pula boleh pilih. Mana boleh? Agama dia tak boleh buat. Ha? Tak percaya tangan. Tak? Dia mahal ada nyawa. Nah, mana boleh pilih? Nah? Ha. Dah saat ni lah, patutnya menteri-menteri ni berjiwa agama. Dia jiwa dia dok agama, macam mana kita nak harap? Jadi kena tukar kerajaan lain. Faham tak? Nah, ha, bukan kita nak merata dah, kita nak harap dia, tak boleh harap lah. Nah, 50 tahun suruh dia beragama, tak boleh kok. Kau punah agama dia. Nah, ha, di sekolah pakai jubah, kena buat. Pakai skirt, boleh ingat. Nampak? Ha. Ulama nak cakap dalam TV, tak boleh. Nak menyanyi, boleh. Situ sesak ni kerajaan Malaysia. Dia tak sesak. Ha, dah. Jadi tujuannya kita bukan kita nak suruh dia sakit hati tau. Namun sebagai kerajaan dengar ni, mana insaf lah. Sebelum masuk ke dalam lubang kubur. Kerana tiap-tiap orang yang Tuhan beri kuasa kepada dia, dia kena gunakan kuasa itu untuk meletakkan Islam nombor satu. Itulah peluang yang dia ada. Apa juga kuasa yang kita ada. Walaupun kecil kuasa kita ada. Tokek, kedak, roti canggah ya. Kita gunakan kuasa kita supaya kita nak suruh, nak mewajibkan pekerja kita semayang lima waktu. Kita gunakan kuasa kita sebagai tokek, kedak, mie goreng. Kuli tiga ekor ya. Tapi kita ada kuasa, kita marah dia tak tutup, tak pakai tudung. Awek hok basuh pinggang dapur. Faham? Guna kuasa itu supaya Islam itu naik. Apatah lagi kalau kuasa pengarah jabatan. Apatah lagi kalau kuasa seorang menteri, wakil rakyat. Nah, ni dok guna kuasa untuk dapatkan kekayaan dia semata-mata. Dok cakap nak nasihat lah. Dok cakap nak belebeh. Dok cakap nak ceramah. Butuh habis gerai-gerai ceramah. Dok pakai juga. Kau lawan ada. Tolonglah, berhentilah daripada menjadi pemerintah sebelum kena azab di akhirat nanti. Faham? Ha. Yang kelimanya, mengerjakan haji. Tiap-tiap orang Islam yang cukup syarat wajiblah mengerjakan haji di Mekah. Haji adalah ibadat. Dulu ada orang buat haji Pulau Pinang. Lama kita cek-cek sekolah kita dengar cerita lah. Nah? Ha. Ada sungguh buat haji di Pulau Pinang. Nampak? Kalau Kaabah tu, nah, orang ambil alih buat mari di Pulau Pinang atau pergi mana-mana, wajib juga kita kena pergi haji di Mekah. Takdir katalah, takdir. Allah pleasure pula ke? Takdir kata Amerika ni ambil curi malam, ni curi Kaabah. Buat lari dengan helikopter. Faham tak? Haa. Kalau kira dia jahat, dia kira nak mengenak sama. Nah, buat lari bangunan Kaabah tu, ubah di New York. Ha, kita tak sah di buat haji di New York. Nampak? Kena, tapak tu adalah perintah Allah. Bukan bangunan tu, tapak tu. Allah arah situ. Allah perintah situ. Nah, jadi batu tak benar. Kapi kata, kita dia pusing ke batu. Nah, Batu Kaabah tu kalau tak ada, kita pusing juga. Kerana menunaikan ibadah. Allah perintah situ. Nah. Ha. Haji Pulau Pinang. Orang-orang apa nak ajaran Qadiani buat haji di India. Nampak? Ajaran Qadiani Ahmad. Gulam Ahmad Qadiani. Asal orang Islam. Nah. Ha. Terpedaya dengan syaitan. Akhirnya jadi guru ajaran sesat. Ramailah yang gila yang sesat dengan sebab dia ni. Dia termasuk 30 orang pendusta agama yang mengaku jadi Nabi. Nampak? Ha. Dia buat satu Kaabah di India. Sekarang masih ada dalam India. Kerajaan Hindu. Dia tak larang dia lagu tu. Di India saja ada 7,000 ajaran. 7,000 ajaran agama. Hak besar ada 3. Sikh, Islam, Hindu. Hak besar lah. Hak lain 7,000 je ni. Hayah peng, hayah pong, hayah peng, hayah pong. Macam-macam lah. Tu 5 dah itu. Nampak tak? 7,000 pelik-pelik semua. Di antaranya, Qadiani. Ne? Ajaran Qadiani. Nah, dia buat Kaabah suku pula. Dia buat Taman Firdaus. Macam surga konong ni. Nah, ha, kalau hayah peng, dia buat besuk. Buat tekor. Ne? Ha, naik langit malam-malam. Pada hadutlah teka tu gulung kuat daun. Nah. Menunaikan ibadah dan berhenti menurut perintah. Orang yang menunaikan haji bukan kerana nak mendapatkan masuk ke duniaan. Kerana haji itu bukan urusan dunia tetapi urusan agama. Jadi apa pergi haji Tuhan beritahu? Kalau tu sekali Tuhan larang, dah pergi sekarang haji. Batu Sina Umar kata, mum batu je. Kalau Nabi tak tinggal, Umar pun tak tinggal sekarang. Batu saja. Nah? Ha. Ambil isyarat sahaja. Oleh kerana Nabi buat, kita buat saja. Nah, ada hikmah yang kita tahu, ada hikmah yang kita tak tahu. Tapi segala rahsia akan terbuka di akhirat nanti. Nah? Ha. Dan orang besar ni, kita ikut belaka lah. Pasal apa? Allah ni, orang yang paling kita kasih. Nombor 2, Rasulullah. Bini kita nombor 10. Nah? Ha. Ni lebih kasih kepada harta daripada Allah Ta'ala. Kasih ke harta. Zakat tambah keluar. Kerana nak jaga harta. Siapa tak pergi. Orang najar, orang dengar tak pergi je. Nak jaga harta. Kata tak boleh mari surat ada orang buat ni. Seminggu sekali je kuliah. Tak boleh tak iman. Jaga kedai. Tak ada orang nak jaga. Jual kedai. Dah siang? Siang jual dah. Dua tu tak boleh tutup sekejap. Masih ngajar. Tak boleh. Masih garik ramah tu. Mana? Nak beli polong. Suranda. Rakula. Nampak? Ha. Pun dia nak. Eh. Ha. Siapa tak boleh makan. Itu jahil gitu lah. Jahil gitu lah. Dah pasal malam, tengah garik. Tengah garik, pasal malam. Kalau kisah, pasal garik lagi. Nampak? Nak leh pasal kari. Pasal kari lagi. Pasal hijau tengah kari. Tapi hak semayang tu alhamdulillah. Hak malam lain dia pergi kuliah alhamdulillah. Tanya hak jenis hak larau sungguh lah. Bukan kata marah kalau pasal malam. Leh? Haa. Hak cerdik dia kot. Dia jual malam. Siang dia pergi belajar agama. Haa tu cerdik tu. Nak? Haa nak jual siang apa nak lahan. Apa nak jual nak beli. Tengok situ ke dua petang dua ada. Nah, orang kulimu baru orang tubik. Haa dia panggil pasal malam. Nah, tak apa lah. Cari siang. Tuhan tak tanya mu belajar agama tak belajar. Macam mana siang? Eh mana boleh siang? Kena garik. Tak gitu. Belajar pun 3 pagi pun tak apa. Nah? Ha. Ni tak pakai jual-jual tu. Kamu? Pakai jual pasal malam sungguh. Nah? Dengar tak semayang terus ada. Tak semayang, tak belajar, jual. Tak macam mana ni barang. Bukan kata hitam siang. Nah, ni balik kasih usukahin ni jual. Allahu Rabbi. Jadi besar kakah dunia itu daripada Tuhan dia sendiri. Berhak Tuhan yang cipta dia. Kewajipan mengerjakan haji diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nabi hajjul baiti wa nistata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan kerana Allah bagi kerana Allah wajib atas manusia pergi ke rumah itu. Iaitu siapa yang berkuasa mengadakan perjalanan kepadanya dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah itu kaya daripada alam semesta. Daripada ayat inilah wajibnya mengerjakan haji sekali seumur hidup. Ya? Ha. Haji satu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan dan kesusahan. Namun, demikian seorang Islam tetap menghadapi dan menanggung dengan perasaan yang tenang, lagi gembira. Kerana dia mengetahui dengan yang demikian baru dikatakan mentaati Tuhan. Tapi dengan syarat, walillahi, dan bagi Allah, dan kerana Allah, dan untuk Allah. Baca orang mati yang ada orang baca terkini. Nampak? Wa minallah, wa ilallah, dia kata. Daripada Allah, dan kepada Allah. Nah, ha. Jangan kita pergi haji kerana kita rasa duit kita banyak dah. Duit banyak dah ni, kena pergi haji lah. Gitu saja. Apa yang pergi haji dah orang duk suruh sangat. Orang duk suruh sangat, tak cakap nak belebel dah. Gilah, ya ni tahun ni. Dah anak cucu duk belebel, jadi bukan lillah kerana orang duk belebel sangat. Apa pergi haji kerana nak dapat nama haji. Nah, ha. Belum gitu, buat dah rubber stamp. Tukar dah letter hit ni, Tuan Haji. Balik jadi. Nah, ha, itu tak penting belaka. Orang panggil pun tak apa, orang tak panggil pun tak apa, ingatlah. Orang panggil haji pun kita boleh nyauk, tak salah. Nah, ha, tak salah. Ada orang kata kalau orang panggil kita haji, kita pun nyauk. Ha, itu iriak. Eh, tak betul itu. Tak ada salah. Tapi kita, kerana nak dapat nama, kita pergi buat haji, hak tu baru salah. Nah, ha. Sebab orang di Mekah ni dia panggil haji, dia orang belah-belah timur ni dia panggil haji. Orang Filipina dipanggil haji kalau pergi dah. Nah, ha, orang Afrika dipanggil haji. Tapi kalau orang Saudi tak panggil haji. Nah, dipanggil nama asal ni lah. Nah, ha, tapi nak panggil haji tak salah. Jangan kita ni suka sangat kalau orang panggil haji dan tak suka kalau orang tak panggil haji. Nah, dengan nama-nama apa ada pada nama. Nah, ha, yang boleh mengenai nama ini, kita tak suka orang panggil nama buruk. Ha, tu boleh. Nah, ha, tapi gembira sangat. Ada orang panggil Datuk. Oh, paling ada. Panggil nama biasa tak paling. Dah besar dia Datuk. Nah, ha, tak ada besar pun. Assalamualaikum. Dia jawab. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk. Ha? Oh, ya. Nah. Macam-macam jenis gila. Nah, ha. Orang beri Datuk, ambil lah Datuk Sultan beri, tak ada salah. Orang panggil menyawak, tak panggil pun menyawak juga, kita dah. Nah, waktu bukan ayuh kita beri. Waktu Tuhan panggil, bukan Datuk beri. Panggil nama kita di akhirat nanti. Innakum satadu'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kamu nanti satadu'auna akan dipanggil seorang-seorang di hadapan Allah di padang mahsyar dengan nama yang bapak-bapak kamu beri. Nah, bukan hak Sultan beri. Hak bapak kita beri. Bapak kita beri nama Mamat. Nama Mamat. Bapak kita beri nama Sain. Sain kita panggil. Dah. Ha. Maka begitu, fa'ahsinu asma'akum. Edukkanlah nama-nama kamu. Jangan ubah nama-nama lebih kurang. Takut panggil ke di akhirat, orang suka selok tengok. Nah, sebab orang suka di akhirat. Orang sorok. Dan nama uduk. Nama pelik ingat. Nah, macam dia ni. Nah, boleh lah nak. Dia tak buka buku kita. Tak buka nama Nabi. Tak buka nama-nama indah dalam Islam. Buka majalah. Nampak? Cari-cari benda yang. Untuk lelaki kata, nak cari nama anak ni baru ni. Ning Bazura nama dia. Nak buat contoh. Bengok. Nama tak molek wajib kena tukar. Wajib. Kerana Nabi pernah menukar nama berapa orang sahabat. Anak, buah, jahat dan sebagainya. Gitu kau nama. Nampak? Kerana nama doktor. Nah? Pernah seorang budak menangis. Tak cakap nak buat doktor. Dia cerita kepada dia. No? Tahun awal 90-an. Kereta sakit. Dok sakit. Jahat kejap. Menangis pula. Nampak? Pameroh muka-muka. Nah, tok momo sawang lagi dak jadi apa? Doktor cek pun tak jadi, cek darah molek belaka. Nah, lalu seorang tua, "Wah, tak gerak dah." Mepeh. Nah, tanya lah apa selok. Ha, tak tahu kok mak dia kata, "Oh, 2 minggu dah." Nah, ha. Pak cik dia kata dia tukar nama, tok molek nama lain, nama ni dak cekung. Mak dia gi tukar nama oleh dia ada. Pa suka. Dah. Ah, ha, dengan main. Ah, oh, nama dengan main. Nah, ha. Tunggu. Eh? Kalau nama anak tak sekong, jadi lembek, jadi rok, jadi apa, apa nama? Jadi babi nak terju haluh. Nah. Anda kan pun tak babi dah lalu kan? Tak lengok kata, tak kak pengak lah dia apa. Nah, babi sangat. Tokoh nama, buah nama lain. Cari nama-nama hak tak babi. Halim nama, Abdul Halim. Mana lemah, orang lembut. Tak ada habis lah. Buang nama asal, nanti. Ibadat haji tidak sebagaimana ibadat yang lain seperti katanya wallahu a'lam. Apakah maksud istiqamah dan tawakal kepada Allah? Yang kedua, apakah hukumnya seorang itu mandi dan mengambil wuduk dalam keadaan bogel? Ditanya benda maksud istiqamah. Istiqamah kalau di segi Islam ni lah maknanya maintain, maknanya kita sentiasa cekal, tetap, tidak berganjak dengan amalan yang kita amalkan. Nampak? Contohnya kita tiap-tiap malam Jumaat, esok dah kerja mana malam tu, kita bangun tahajud. Nah, nah, 2 jam, 1 jam, mata 2 rakaat, baca Quran. Dan kita buat. Tak, mana kita tak tinggal. Tiap-tiap minggu kita buat. Bertahun-tahun dah, tu dipanggil istiqamah. Lawang dia ni keluk klek. Dia kan gundi pun ni dia cakap keluk klek. Keluk klek ni gini, rasa rajin buat, rasa dah rajin dah buat. Nah, rasa malam ni tahajud, akhirnya tahajud pakaan, lepas tu dah buat pula 6 bulan tinggal. Tu dah istiqamah, keluk klek panggil. Nah, jadi faham lah istiqamah sentiasa buat walaupun sedikit, walaupun sedikit, dan benda mesti tahajud saja. Begitu juga kalau kita nak makan, baca bismillah. Benda yang remeh. Ya, kami nak makan, bismillah kita kata. Maka dia baca bismillah ni segala, segenap hal. Makanan di mana pun, raja makan, siang malam pun, dia tak lupa. Dia baca bismillah. Orang ni istiqamah dengan bismillah. Faham tak? Benda mana tawakal. Tawakal ni mana menyerah kepada Allah akan kejayaannya setelah kita berusaha. Contohnya mudah. Kita pun pergi bandar nak nak beli kasut. Parking motosikal, kuci yang dah. Bos poket suti kuci. 2 kuci. Nah. Maka lepas pada kuci, kita dalam hati kita, kita serah kepada Allah yang menjaga motosikal daripada dicuri orang. Bukan kuci yang menjaga. Itu orang panggil orang ini bertawakal. Nampak? Kalau pergi tak kuci, bakal letak anak kuci di anda gitu. Injil hidup. Lepas tu tembak lagi pergi cari barang. Itu bukan tawakal. Itu gila babi. Tawakal, kita kena buat kerja. Kuci dulu. Tambak dulu. Nah, kerana Nabi pernah melarang seorang badui yang dia tak tambak unta dia. Nabi kata, apa tak tambak kaki mutafik masjid lari? Dia terserah pada Allah. Ini bukan tawakal. Allah bukan hamba kita. Nah, kuci dulu. Lepas tu serah pada Allah. Kunci rumah, serah pada Allah. Bubuh alam kereta, patut serah pada Allah. Nah, kalau Tuhan nak hilang, hilang juga. Walau kunci besar pada kereta ibu. Nah, faham dalam tawakal tu. Jadi segala usaha kita, jangan kita rasa pasti berjaya. Nah, jadi hilang Allah SWT. Serah pada Allah. Kalau Tuhan nak jadi hilangkan duit, peti besi bank, serta tebal habis tu, hilang juga ni kobok dia orang. Dari tambah hilang, bubur bawah tikar, dah hilang sekarang. Nak? Dah ingat kunci rumah, pergi makan buluk, kau lupa 2 hari. Nak tak kunci pintu rumah, pintu dapur kekeng. Balik dah hilang sekepeng. Nak? Tuhan kan nak? Tak hilang pula. Ayah tinggal kau duduk dalam bilik air. Faham tak masuk rumah. Tapi kalau kita kunci ada, hilang. Ada kunci rakit dah hilang, hilang juga. Pintu robok, kunci dah pun kunci sibu lah tu. Kunci bilik, kunci pula susu belakang TV grey sliding, pintu agak raih, ada benda leceng, 2 orang masuk katapen. Nah, jadi yang menjaga Allah Ta'ala, bukan kunci. Tawakal kita buat dulu, serah pada Allah. Mandi dan mengambil wuduk dalam keadaan bogel. Tanpa surat benar lah. Jawab ni kita tahu je lah. Kalau hok mandi ni tak ada lagi fatwa kata haram. Nah, bab dia balik pada asal hukum mandi. Jadi mandi ni hukum mandi, kalau sama-sama dah, dua pendapat ulama yang masyhur mandi telanjang ni lah. Yang pertama harus, yang kedua makruh. Nah, yang pertama satu kaum mengatakan harus, satu kaum mengatakan makruh. Inilah pendapat yang kuat. Nampak? Ha. Maka mandi junub pun jadilah menggunakan hukum tersebut, makruh ataupun harus bertelanjang. Tetapi kalau mengambil wuduk, memang tak banyak disebut oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Cuma ada beberapa orang ulama mutaakhiri, di antaranya almarhum Syekh Al-Hazimi Muhammad Al-Hazimi rahimahullah taala, bekas mufti besar Indonesia, pengarang kitab Tawdihul Adillah dan beberapa buah kitab-kitab besar lagi, yang memfatwakan haram mengambil wuduk dalam keadaan bertelanjang. Benda maksud haram di situ dosa kecil. Faham? Kerana mandi kita berhajat kepada nak meratakan air sekalian tubuh, maka mengambil wuduk tak berhajat kepada nak mandi sekalian tubuh. Maksudnya lepas mandi itu pakai kain tuala ambil wuduk. Nah, walau bagaimanapun bukan ini dengan sepakat ulama. Nah, ada satu, yang sepakat ulama mandi telanjangnya mandi tanah telanjang. Ha, itu sepakat. Jeng, ada kami mandi tanah tu. Dulu saya ada duit ambil duit syarikat RM400. Tapi sekarang saya nak ganti balik. Tapi saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab bos saya tu backhand. Saya takut dia tak percaya sebab dia tengok saya baik tapi jahat. Macam mana nak buat? Dia ni baik tapi jahat. Nampak baik. Kau mana seorang eh? Nampak baik tapi jahat. Eh? Saya nampak baik tapi baik. Nampak baik tapi jahat. Jadi dia terambil duit kawan dia, duit syarikat. Tak apalah syarikat ke kawan ke, dia tak ke apa ke. Tak, wajiblah kita kena kabur balik. Imam Ghazali kata kita kena kabur balik. Hari tu curi hari tu. Eh? Kena kabur dia lah. Satu asal tertik dia. Tapi kalau tak boleh, kalau kita kabur itu jadi makna fitnah, kabur itu jadi makna rosak persahabatan, tak, maka boleh dengan helah. Yang wajib pulang balik. Nampak? Neh? Ha, dengan helah. Neh, ambil satu duit, ambil duit tu letak dalam sampo ke? Nak, ha, letak sampo syarikat ke apa ke? Nak, ha, kabur jumpa-jumpa, cari dalam file kerja lama, jumpa. Nak, duit syarikat ini, hak syarikat dulu ni. Eh, jadi kita pernah pulang balik kan? Ha, jangan kata curi. Nampak lagi? Ha, pandai-pandai lah. Eh? Ha. Jadi boh lekeng. Kita kabur duit, kita curi duit nak pulang balik. Loping, dia pergi cuti. Nah, ha, kita pula baik nampak jahat. Kau lebih kalau tampak cek lalu. Nah, kalau kita baik nampak baik lain. Ha. Jadi reka lah, fikir lah. Nah, ha. Kata sipang-sipang-sipang, tengok barang-barang jabat dulu, tengok, eh, jumpa sapu ni sih. Tengok pitih ada dalam, pitih syarikat ni, hari tu. Nah, orang suruh kita pegang, tak ingat nak atur balik. Kabur hari tu. Nah? Ha. Soalan seterusnya. Mula saya kaki nombor, ekor. Lepas tu saya tahu badan tak mu main dah nombor. Macam mana dengan jorang yang saya beli dengan duit nombor tu? Patutkah saya pakai atau saya buang? Tolong jelaskan. Jawabnya kata setengah ulama boleh pakai. Nah, kalau jorang tu boleh pakai lah. Dah? Ha. Tapi ada setengah ulama kata kena hapuskan dia. Nah, jorang tak songai lah. Jorang tu punah janang. Biarnya punah lagi lah. Dah? Ha. Tapi hak mana-mana kita nak ikut boleh belaka. Sebab kias dengan riba. Siapa yang mengerjakan riba, maka dia masih lagi belum habis membayar. Maka bertaubatlah dan habiskan bayaran. Tak wajib kena bakar rumah. Tak wajib kena makna katok harta kereta tu. Habiskan bayaran waktu dulu. Lain kali jangan ulang lagi. Jadi haklah kita menyesal dah. Harta yang bernilai sepatutnya kita dermakan kepada tabung perjuangan umat Islam. Dan sebagaimana ulama-ulama fatwa, wang riba dalam bank jangan tinggal, ambil beri pada tabung perjuangan. Nampak? Ha, untuk guna menentang maknanya umat, musuh umat Islam. Asal usul Kristian daripada Nabi Isa Soalannya, adakah Kristian pada zaman Nabi Isa ini adalah Islam? Seperti kita agama Islam zaman Nabi Muhammad SAW. Dia tanya. Dia kata agama Kristian ini zaman Nabi Isa dulu asalnya. Dan zaman Nabi Isa itu Islam ke tak? Jawabnya, semua Nabi Islam belaka. Semua Nabi, semua Rasul Islam belaka. Kristian ini bukan ajaran Nabi Isa. Kristian ini ajaran umat Nabi Isa yang telah sesat. Kris-kris ni cross. Nampak? Cross tu salib tu lah. Ajaran salibiah. Nah, ha, pasal apa dia mari salib? Pasal dia yakin Nabi Isa kena salib. Nabi orang Yahudi yang salib. Padahal bukan Nabi Isa kena salib. Nah, anak buah dia yang berpaling tadah. Ha. Jadi semua Nabi adalah Islam. Umat Nabi Isa semuanya Islam belaka. Umat Nabi Musa pun Islam. Umat Nabi Isa menjadi kafir, kata sejarahnya 500 tahun setelah wafat Nabi Isa. Bila wafat Nabi Isa, mereka masih lagi berpegang dengan ajaran Taurat. Taurat ni. Injil. Injil ni kitab Allah. Maka orang Islam. Nampak? Islam belaka. 500 tahun lepas tu, diambil kitab Injil, ditukar hukum di dalamnya. Maka sebahagian berpecah dua. Umat Islam. Hak umat Nabi Isa. Sebahagian masih berkekalan dengan kitab Injil yang lama. Sebahagian lagi, dia jadi kufur dengan sebab percaya dengan Injil yang baru. Jadi pecah dua dah situ. Bila bangkit Nabi Muhammad SAW, mereka ini masuk Islam. Nampak? Hak mana ni? Hak sesat-sesat ni, hak pegang Injil ni, masuk Islam. Jadi hak mana tak dah dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, dia wafat dalam keadaan masih berpegang, masih berpegang dengan Injil lagi hak tu, maka dia Islam di sisi Allah. Hak mana mati sebelum Nabi Muhammad SAW, dia berpegang dengan Injil palsu, maka dia jadi Kristian, ajaran salaf yang jadi kafir kekal dalam mati neraka. Jadi semua Nabi Islam belaka. Kristian bukan ajaran Nabi Isa. Kristian ni adalah penyelewengan ajaran baru yang direka oleh umat Nabi Isa 500 tahun setelah wafat Nabi Isa. Saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia tinggal dengan janda saya. Umur dia 20 tahun. Sekiranya dia melakukan dosa atau tak semayang, apakah saya menanggung dosa ni? Dia begini. Bila bercerai, dia bercerai lah ni, dah janda ni ada seorang anak perempuan. Bila bercerai, hak hadanah, bela anak, ialah isteri. Suami wajib memberi nafkah. Selama mana anak itu, isteri itu tidak berkahwin. Baik. Katakanlah isteri tak berkahwin, belalah anak ni. Nafkah ni kena ingat, bukan atas duit sahaja. Nampak? Kita kena tentukan pelajarannya di mana, sekolahnya di mana. Tapi ini tak berlaku dalam masyarakat Islam sekarang. Yang berlaku sekarang, bila bercerai, ayah hanya beri duit. Mak lah yang tukang jaga anak tu nak pergi sekolah mana, nak pakai libat tak pakai libat, ikut mak. Yang sebenarnya itu kewajipan ayah. Dia agak baik. Bila berpisah, anak kita itu wajib kita terbiah. Duduk dia dengan mak, dengan janda kita. Nampak? Dan bila mak dia itu tak beri pakai tudung, ayah ni boleh report ke jabat qadi, dan qadi akan rampas anak itu, beri hak penjagaan kepada ayah. Tapi tak berlaku sekarang. Jadi susah kalau kita nak jaga anak kita ni. Walhasilnya buatlah sungguh-sungguh pada masalah bercerai gini. Nah, ajar anak kita hukum agama. Suruh mak dia atur dia sekolah agama, jaga agama yang seumpama. Tak sekolah agama, budak mesti sekolah agama. Tapi biar ada benda-benda agama dalam hidup ni. Nah, bila kita beri dah lagu tu, dia langgar juga, kita tidak lagi berdosa. Tapi dia jadi lagu tu, jadi tak bertudung, jadi berdedah aurat, jadi jahil. Dengan sebab kita dah ajar, maka walau duduk menjanda kita sekalipun, kita tetap berkongsi saham dosa. Apa yang anak kita buat. Apakah benar orang yang tak bersalam dengan jemaah lain lepas sembahyang berjemaah tidak akan diangkat pahalanya ke langit? Adakah selepas solat asar dan subuh kita tak boleh bersalam? Jawabnya tak benar berlaku. Tak bersalam tak naik pahala pun tak benar, tak ada hadis. Dan lepas asar, lepas subuh pun kena bersalam, tak ada hadis juga. Tetapi sunat hukumnya dalam mazhab Syafi'i, kita bersalam. Kalau tak bersalam, tidak berdosa. Hukumnya sunat sahaja. Ini fatwa Ibn Hajar Al-Asqalani, disebut dalam kitab dia Fathul Bari. Ini juga yang disebut oleh Syekh Nuruddin Al-Makki, seorang ulama tersohuk. Dalam kitab dia Adabul Musafahat, hukumnya sunat menurut pendapat yang paling kuat. Jangan kita ikut sebagai satu kewajipan. Bila kita bersalam, kita yakin kita dapat pahala. Sama ada lepas semayang, sebelum semayang, jangan salam dalam semayang sudah. Nah, belum semayang, mari jumpa tengok dengan asyik langsung, tengok dah. Mumat, salam. Boleh pahala. Lepas lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak balik tengok, dah. Boleh salam. Nampak lagi? Ha, boleh pahala. Jumpa patah pula, salam juga, boleh pahala. Jumpa balang raya, KKK. Salam boleh pahala juga. Dengan syarat, nombor satu, kena Islam dua tu. Nampak? Nombor dua, iaitulah ikhlas. Nabi kata, mami muslimah ini, yang takiyani, ya tafaya tasofahani. Tidak ada dua orang Islam yang bertemu kedua ni. Nabi tak rasa jumpa dua ni. Umum. Kemudian dia bersalam. Ghufira lahuma, diampunkan dosanya. Maknanya tafarraqa, selama belum mereka berpisah. Nampak? Ha, jadi salam di mana-mana boleh pahala. Jangan dalam semayang tu. Nampak dengan tahiyat. Ha, tu balik awal tu. Ha? Hmm. Dan jangan ganggu orang. Nah, orang tengah ngaji Quran, mari nak salam. Nah, ha, tak ganggu lah gitu. Ada beza tak roh dengan nyawa? Boleh dengan jelaskan kepada kami. Tak boleh nak jelas dah. Ha? Orang mari tanya Nabi tentang roh. Allah akan jawab, kulli ruh min amri rabbi. Kata ke manusia itu, roh ni urusan Tuhan. Yang tahunya sekadar ulama saja, hak zahir saja. Batu hal Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut, roh itulah akal, roh itulah nyawa. Nampak? Ha. Dialah jiwa, dialah nafsu, dialah akal, dialah roh, dialah nyawa. Bila cabut nyawa, maknanya cabut roh. Tak? Ha. Maknanya, pada ada orang ngajar, dia kata, malaikat yang mencabut nyawa. Ada malaikat, orang lain buat ngajar, malaikat hak cabut roh. Hak tula je. Nah, ha, hak tula tadi. Sekarang ni banyak cerita berunsur satanism. Apakah hukumnya orang melakonkan watak bomoh yang memuja syaitan yang jelas syirik kepada Allah? Bukankah termasuk perkara yang boleh dibuat main-main? Dan ini pula kalau kita menonton dan membiarkan anak kita menonton tanpa melarang pun, minta penjelasan. Ha, kisah-kisah bomoh buat menuju syirik, puja-puja syaitan dan sebagainya. Jawabnya haram dalam lakonan kita buat lakonan pujaan seperti itu. Tapi kalau kita buat lakonan cerita mana Tok Bomoh sesat boleh. Tapi jangan buat benda sesat dalam lakonan Tok Bomoh. Cuma kita menggambarkanlah ni lah tempat Tok Bomoh sesatnya. Gini, gini, gini. Tapi jangan suruh Tok Bomoh tu buat benda sesat seperti sujud pada berhala dan seumpamanya. Itu tak boleh. Eh? Kerana benda kufur ni, kalau gurau pun kufur, kalau sungguh pun kufur. Neh, tidak boleh. Neh, ni gitu. Dan anak-anak tu kena tengoklah sikit. Nah, macam-macam cerita dia ni. Cerita hak jenis, hak jenis. Maknanya hak menggalakkan berkapa pun banyak juga. Cerita drama-drama, cerita-cerita yang putih kadang-kadang ni, cerita-cerita satanism ni, cerita-cerita maknanya yang memuja syaitan. Nah, memuja hantu, menolak Tuhan dan sebagainya. Cerita-cerita tu sepatutnya diharamkan. Nah, apabila saya sedar dari tidur, saya dapati keluar dalam saya basah. Pulak dah. Dapat tunang gagah ni. Saya keliru sama ada mani atau mali kan sudah tidak nampak. Tapi belengah, belengah juga. Saya terus mandi wajib. Apakah hukumnya? Biasanya kalau mandi bangun daripada tidur, kalau basah kain, basah keluar, maka dia itu adalah air mani lah. Nah, ha, cuma kalau kita boleh beza kok, kita jamuh, kita tengok air mani dia, dia keruh, dia warna kuning, kekeruhan. Nampak? Air mani itu wajib mandi. Air mani dia warna jernih. Nah, jernih lah ke mana? Macam putih telur. Nampak? Bau-bau pun gitu lah. Nah, ha. Jadi kalau dia tu jernih, air mazi wajib basuh sahaja. Tak wajib mandi. Nah, ha. Soalan seterusnya. B- Baru ini saya sumpah ke ayah saya tak mau bagi sesen pun ke ayah saya. Baru ini ustaz kata kena bagi makan ke orang miskin. Bagi makan ke orang miskin dulu 10 orang baru boleh bagi semula ke ayah saya. Lepas tu ada ustaz kata tak apa. Lepas tu dok dan bagi makan ke orang miskin ayah minta dah duit tu. Saya dok gamuk saya pun bagi. Bagi dulu tak apa, bayar kafarah nazar pun tak apa. Dia masalah khilafiyah gini. Masalahnya terjadi dak nazar sumpah seperti itu. Berarti dalam mazhab Syafi'i dia ada dua kau. Satunya kalau kita sumpah nak buat benda yang tak betul, maknanya sumpah itu tidak dikira lara, maka tak ada bayar kafarah. Satu lagi kau mengatakan sumpah tu dikira juga. Maka kalau kita nak buat, nak langgar sumpah, kena bayar juga kafarah. Jadi kita khabar tu kau nak ikhtiar, nak cermat. Nah, jadi kita nak langgar sumpah kita tu nak tak membuat benda yang tak sepatutnya. Nah, ha, maka bayarlah kafarah. Jadi kalau kita nak beri duit dulu ke ayah kita, padahal kita sumpah dah wallahi tak mahu bila duit ke ayah aku, maka boleh beri duit dulu, bayar kafarah sekejap, tak apa. Nah, ha. Soalan seterusnya. Apakah ada mazhab yang membolehkan orang Islam memelihara anjing, memeluk dan memegang, mengusap anjing, menjual anjing secara komersial? Ha. Jawabnya ya, ada mazhab yang mengatakan memegang anjing itu tidak najis, itu mazhab Maliki. Jumhur ulama mazhab kita Syafi'i, Hanafi dan Hambali menajiskan anjing dengan najis mughalladhah. Nah. Kemudian memelihara anjing tidak ada mazhab kata boleh melihara, melainkan memelihara yang diharukan syarak. Melihara lagu mana? Memelihara anjing kerana nak memburu binatang. Anjing mu'allamah. Melihara anjing kerana menjaga harta daripada pencuri. Melihara anjing kerana anjing itu untuk menjaga kebun-kebun buah-buahannya, buah duku dan riak. Melihara anjing kerana dia nak buat kepung kambing, petang-petang pagi-pagi nak ambak pergi ke padang meragu. Ha, jadi contohnya. Dan anjing yang kesan dadah itu diharuskan juga oleh fatwa-fatwa terbaru. Tapi kalau ada orang kata boleh beli anjing dalam rumah, itu tak ada orang. Kerana itu sepakat ulama, dah boleh. Beli anjing kerana sayangkan anjing, beli anjing kerana comel, tak boleh. Kerana Allah jadikan anjing peliharaan orang kafir dalam rumah. Neh. Dan Allah jadikan gantinya kepada orang Islam kucing. Anjing dah kucing. Neh. Ha, jadi nak beli, jangan beli sebagai binatang eksotik, binatang yang peliharaan dalam rumah. Tak boleh. Itu pun kalau kita bela kerana yang diharukan syarak, seperti menjaga tanaman, menjaga kebun, tak boleh buat masuk dalam rumah. Kerana hadis sahih, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala junubun wala taswi wala suarun au kama qala malaikat rahmat, tidak masuk dalam rumah yang memelihara anjing di dalam rumah itu. Neh. Ha, gitu. Kemudian menjual anjing. Ha, apabila haruslah anjing itu kita pelihara, maka haruslah jualnya. Nampak? Anjing itu anjing untuk berburu. Anjing berburu ni harus dalam Quran dengan ijma' ulama. Maka kita jual anjing berburu, sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i saja yang mengatakan mabek barang jualan tak boleh benda nanti. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau jual anjing kau, upah je lah. Nah, ha, bukan dengan akad jual beli. Nampak? Ha, mazhab lain, sah dengan jual beli. Aku belilah anjing berburu ini harga 1,000 seekor, aku jual lah. Nah, ha, jadi kalau haram bela, maka haram jual beli. Nampak? Sebab kaedah kita, ma harumat tighazuhu haruma bai'uhu. Apa yang haram kita ambil guna, maka haramlah jual belinya. Jadi bila harus jual beli, kita guna, jadi harus pula dah jual belinya. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apakah hukum seorang yang memaki hamun dan sumpah serana pada orang yang melakukan zalim padanya, sedangkan ia tidak mengetahui siapa yang menzaliminya itu? Contohnya orang yang mencuri, merampok dan sebagainya. Nah, ha. Jadi kemarahan yang kita lontarkan daripada mulut ini ada kalanya tidaklah ditanda sebagai satu dosa. Tapi kalau lebih daripada had, dia adalah satu dosa. Siapa maki caru apa semua itu tak ada dibenarkan oleh Islam. Nampak? Marah saja boleh. Pasal tak ni, popok ni. Itu betul lah. Nah, ha, tapi lebih pada itu tak boleh. Ha. Maki caruk tu lebih barang-barang pelik-pelik tu lebih barang-barang antik. Ha, tu jadi jadi caruk tau. Jadi berdosa. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apakah sedap ni? Sekian ni. Ada 3 4 pin ni. Apakah hukum mengubah suai ezoh lori sampah? Ada juga soalan. Set mana pula ni? Bunyinya sangat bising dan ganggu ketenteraman orang awam. Baru ini lalu 10 butir ke rumah saya, bunyi kuat macam nak utuh rumah. Acu kita perih tu kat di bang selinga ni, dia marah ke tak? Baik. Islam ini tidak memberi mudarat kepada orang. La darara, tak boleh beri mudarat kepada orang lain. Sekalipun dengan bunyi. Nah, sebab tu tukgu kita kata haram kalau motosikal bunyi kuat. Motosikal kuat ni set Vespa. Nah, bunyi. Dia baru sampai keluluk sini dengar kan. Apa dak? Kuat ni. Nah, jadi kuat ni tu boleh di jalan raya lah. Ha? Aku suruh pada JBJ dengan boleh lah. Tapi bila terlalu lah kampung orang, orang tengah tidur, anak orang sampai seluk nangis. Dasar tak dia? Dasar lah. Jadi kita fikir sendiri ya. Nah, jadi dia buat balik lori siapa? Balik kuat lah bengkang. Bengkang lalu kita tu yang kata bunyi belakang. Kenapa pun orang ingat ke lah lori yang besar tayar 50. Tengok cek bengkang. Ezoh batang baik daripada luar. Faham tak? Ha, dia balik kuat. Nah, kalau jalan jangan tu jeng kering kan. Jeng otok. Nampak? Badi kuat. Ni atau baju, ni atau ikan badi kuat. Jadi, hukumnya, kalau tidak mengganggu orang, tak apa. Tapi kalau mengganggu, memang Tuhan tak suka. Nak? Memang Tuhan tak suka. Nak? Tengah jalan raya, tak apa. Nah, ni. Motor sikap, kawan tu tengah ayung orang ni sejam. Dah kat gitu, lelaki nak balik tak nak, nak. Dari pukul 9 ayung ni. Dah sudah, ikan apa kecil pun. Nah, tidur, tidur, tidur. Anak dia. Anak dia tak. Tidur, tidur, tidur. Tidur lah. Ayo. Tak, dalam lali. Tak apa tu. Mari betul. Anak dia. Oh, nampak lah. Sudah video. Ada? Tak nyusah kat orang? Islam bukan hanya orang itu. Nyusah kat orang. Jadi, kita dulu motor bising kot Ezoh. Kuat kot. Zaman lu rendakak lu. Ezoh ada balai wali. Tunggu kalau start di, kalau lalu di ladang aziah, ladang mengaduh. Kalau malam ha, aku dulu bagi. Tapi lalu kot surah, kot kapung tak start. Erik. Takut bising. Nampak? Ada jubuh kot sikit. Ini tak ada peduli. Rumah orang pun tak ada peduli. Jadi jangan. Islam ni jenis tu. Tak ada peduli ni, kaum ini. Tak ada peduli ke orang. Islam ni dia ada ambil peduli juga. Nana-nana kau ada ke orang peduli. Jadi buang balik lah batang baik tu. Lagi sampah ni. Dia pelawak sama sampah je. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.